Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji dan syukur tanti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kisah-kisah penaklukan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajma'in. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah bahas penaklukan beberapa wilayah di Irak. Ya, telah kita sebutkan penaklukan Takrid ya oleh Abdullah bin Ma'tam, kemudian penaklukan Mosul oleh Ar-Rib'i bin Al-Afkal. Demikian juga penaklukan Masa Badan oleh Dirar bin Al-Khattab, dan yang terakhir penaklukan Hid dan Kirkisia oleh Umar bin Malik bin Utbah. Umar bin Malik bin Utbah ini penaklukan-penaklukan Irak yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Nah, sekarang kita mulai membahas penaklukan-penaklukan wilayah yang berada di wilayah Iran. Ya, jadi kalau dulu Persia ini ya kekuasaannya sangatlah luas. Nah, yang kita bahas tadi itu yang berkaitan dengan penaklukan di wilayah yang sekarang dikenal dengan Irak. Ya, yang dikenal dengan Irak. Nah, sekarang kita masuk ke penaklukan wilayah-wilayah yang sekarang masuk ke daerah Iran. Ya, yang masuk ke daerah Iran. Berarti lebih ke mana? Lebih ke timur. Ya, lebih ke timur. Nah, kita akan bahas, insya Allah, penaklukan Al-Ahwaz. Ya, Al-Ahwaz, kemudian Manazir, dan juga penaklukan Sungai Tira. Ya, Sungai Tira. Ini adalah tempat-tempat yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, kana fi hadhi sanah, yani sanah 16, ya, 16, anna Hurmuzan kana qad taghallaba ala hadhi al-aqalim wa kana mimman farra yaum al-Qadisiyah, ya, min al-Faris. Awal penaklukan ini ya bermula dari kaburnya Al-Hurmuzan. Al-Hurmuzan ini adalah veteran perang atau panglima perang Persia yang dia kabur setelah perang Qadisiyah. Dan ingat nama ini ya, Hurmuzan. Ya, Hurmuzan ini tokoh kerajaan Persia yang sangat terkenal. Dan di kemudian hari dia akan ditawan dan dibawa ke kota Madinah. Dan Al-Hurmuzan ini berperan dalam peristiwa pembunuhan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Al-Hurmuzan dan Abu Lu'lu' Al-Majusi, mereka ini yang berkomplot untuk membunuh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian jahaza Abu Musa min al-Basrah wa Utbah bin Ghazwan min al-Kufah jaisyaini liqitalihi. Maka ketika Al-Hurmuzan dia menguasai wilayah-wilayah tadi yang kita sebutkan, maka Abu Musa Al-Ash'ari, demikian juga Utbah bin Ghazwan, ya, mereka berangkat untuk memerangi Hurmuzan. Abu Musa Al-Ash'ari berangkat dari Basrah, kemudian Utbah bin Al-Ghazwan berangkat dari Kufah. Jadi ada dua pasukan yang kemudian berangkat untuk menuju kekuasaannya Hurmuzan di daerah Iran. Fa nasarahumullahu alaihi wa akhadhu minhu ma baina Dijlah ila Dujail. Maka kemudian mereka pun berhasil mengambil wilayah yang dikuasai oleh Al-Hurmuzan, ya, di antara Sungai Dijlah, yakni Sungai Tigris, sampai kepada Sungai Dujail. Ya, Sungai Dujail ini adalah cabang dari Sungai Dajlah. Makanya disebut sebagai Dujail, Dajlah kecil. Ya, Dan dulu dua wilayah yang berada di antara dua sungai ini merupakan wilayah yang dikuasai oleh Al-Hurmuzan dan kemudian berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya. Faqadimu min jaisihi ma aradu wa qatalu man aradu. Maka kemudian pasukan kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah dari pasukan yang dikalahkan dan berhasil memerangi mereka habis-habisan. Thumma sana'ahum talabu musalahatihim an baqiyati biladihi. Kemudian Al-Hurmuzan ya meminta agar dibuat perjanjian damai. Jadi Al-Hurmuzan ingin agar pasukan kaum muslimin tidak melanjutkan pergerakan mereka. Ya, dia menyerah, dia ingin untuk berdamai dengan kaum muslimin. Maka Utbah bin Ghazwan ya, beliau pun bermusyawarah ketika itu ya dengan komandan-komandan lainnya, wa syaru fi dzalika Utbah bin Ghazwan fa salahu. Ya, maka kemudian pasukan kaum muslimin mereka bermusyawarah dengan Utbah bin Ghazwan, kemudian mereka pun setuju untuk membuat perjanjian damai dengan Al-Hurmuzan. Wa ba'atha bil ahmas bisyaratan al-bisyarah ila Umar. Maka kemudian dikirimkanlah ya seperlima harsi dalam pesan perang sebelum terjadinya perjanjian damai dengan Al-Hurmuzan, dikirimkan kepada Umar sebagai bentuk apa? Kabar gembira, berita gembira kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa ba'atha wafdan fihim al-Ahnaf bin Qais fa ujiba Umar bihi wa khatiya indahu. Maka kemudian dikirim pula ya utusan yang dipimpin oleh Al-Ahnaf bin Qais. Utbah bin Ghazwan juga mengirimkan utusan ya yang dipimpin oleh Al-Ahnaf bin Qais untuk menemui Umar. Fa ujiba Umar bihi wa hadhiya indahu. Maka Umar pun kagum dengan apa yang dibawa oleh Al-Ahnaf bin Qais ya berupa rampasan perang ya, dan Umar pun merasa senang dengan kedatangan mereka. Namun ya Utbah bin Al-Ghazwan ya Utbah bin Ghazwan walaupun dia telah berhasil ya melaksanakan misinya, diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk tidak mengambil keputusan sendiri. Ya tadi dia mengambil keputusan sendiri ketika Hurmuzan meminta perjanjian damai, maka Utbah memutuskan sendiri. Mereka memang benar-benar bermusyawarah. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan ya pada pertemuan-pertemuan sebelum ini bahwa Umar itu menginginkan komando secara sentralistik. Semua keputusan di lapangan itu dikonsultasikan terlebih dahulu ke Madinah. Ini sudah berapa kali kita sebutkan ya, perbedaan antara leadershipnya Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu sistemnya lebih memberikan otonomi kepada para panglima. Ya, nanti juga kita akan bahas dalam pertemuan hari ini insyaallah bagaimana perbedaan kebijakan antara Abu Bakar dan Umar. Ini berefek kepada Al-Ala bin Al-Hadrami yang menjadi gubernur Bahrain ketika itu. Ingat ya, Umar ini dia lebih memberikan otonom kepada pasukan-pasukan yang ada di lapangan. Adapun Umar, beliau lebih sentralistik. Ya, di mana pasukan yang ada di lapangan itu sebelum mengambil keputusan, hendaknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada Umar bin Khattab di Madinah. Maka ketika Utbah, dia membuat perjanjian damai dengan Al-Hurmuzan, tanpa konsultasi terlebih dahulu ke Madinah, ini ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kataba ila Utbah yusihi bihi wa ya'muruhu bi musyawaratihi wal isti'anati ya bi ra'yihi. Maka ditegur ya Utbah bin Ghazwan oleh Umar. Dia menuliskan surat, Umar menuliskan surat kepada Utbah, kemudian mewasiatkan kepada Utbah ya, dan memerintahkannya untuk senantiasa bermusyawarah terlebih dahulu dan meminta ya pendapat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi ini perbedaan ya, namanya kepemimpinan ya, ini ranahnya ijtihad ya. Umar menganggap ya berijtihad bahwa kepemimpinan itu lebih efektif kalau dilakukan secara sentralistik. Ya, setiap kali keputusan, ada keputusan-keputusan besar yang harus diambil di tengah pasukan, maka hendaknya konsultasi dengan pusat. Ya, kalau Abu Bakar berbeda, ya beliau lebih memberikan otonomi kepada para pemimpin yang ada di lapangan. Ya, dan benar apa yang diperkirakan oleh Umar ya, bahwa Hurmuzan ini orang yang tidak bisa memegang janji. Ketika dia terdesak, dia meminta perjanjian damai dengan kaum muslimin. Namun ketika dia sudah memiliki kekuatan, dia pun membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Thumma naqadha al-Hurmuzan al-ahdu wa sulh wasta'ana bi ta'ifatin minal aqrat. Kemudian ternyata secara tiba-tiba al-Hurmuzan membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Lalu dia pun meminta bantuan sekelompok orang-orang Aqrat, orang-orang Kurdi. Ya, jadi suku Kurdi, mereka ini etnik tersendiri yang tinggal di daerah Irak. Ya, sekarang mereka itu tinggal di beberapa negara ya. Ini satu etnik yang besar di Timur Tengah, tapi mereka tidak punya negara. Ya, suku Kurdi. Mereka besar sekali suku Kurdi. Salahuddin Al-Ayyubi itu dari suku Kurdi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab, tapi mereka orang Kurdi. Nah, mereka ini sampai sekarang itu enggak punya negara. Suku Kurdi ini tidak punya negara. Ya, sebagiannya tinggal di bagian utara Irak, sebagiannya lagi tinggal di sebelah barat Iran, sebagiannya lagi tinggal di bagian selatan Turki. Sebagiannya lagi tinggal di bagian utara Suriah. Ya. Jadi mereka tidak punya negara. Padahal jumlah populasi mereka ini cukup banyak ya, orang-orang Kurdi. Dan banyak di antara mereka ya, mayoritasnya Muslim. Cuma bahasa mereka bahasa sendiri. Mereka tidak berbicara dengan bahasa Arab. Ya. Waktu ketemu jamaah umroh dari Kurdistan, itu yang bisa bahasa Arab itu hanya orang tua mereka. Jadi mereka yang hidup di masa Saddam Hussein di Irak bisa bahasa Arab, tapi sekarang diberikan otonomi yang luas, justru mereka tidak bisa berbahasa Arab. Ya, nasionalisme Kurdi itu lebih mendominasi mereka. Mereka meninggalkan bahasa Arab dan kemudian menggunakan bahasa mereka yang kita sendiri tidak paham ya. Dan sepertinya bahasa Kurdi ini, wallahu taala alam, mungkin bisa ditanyakan kepada ahli bahasa, dia lebih dekat dengan bahasa Turki. Lebih dekat dengan bahasa Turki, bukan bahasa Arab. Ya. Maka kemudian Al-Hurmuzan ketika itu meminta bantuan dari orang-orang Kurdi. Wa ghoratuhu nafsuhu wa hasana lahu syaitan amalahu fi dzalik. Kemudian dia tertipu dengan dirinya, merasa bahwa dia memiliki kekuatan, kemudian syaitan pun ya memperindah apa yang dia pilih. Ini apa? Membuat pengkhianatan kepada kaum muslimin, membuat pengkhianatan kepada kaum muslimin. Fa baraza ilahil muslimun fanusiru alaihi wa qatalu min jaishihi jamman ghafiran wa khalqan katsiran wa jam'an adziman. Maka kemudian serangan dari Al-Hurmuzan setelah dia membatalkan perjanjiannya dengan kaum muslimin ini dihadapi dengan gagah berani oleh kaum muslimin, maka kemudian ya kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan. Ya, maka kaum muslimin berhasil membunuh pasukan Hurmuzan ya, dengan jumlah yang sangat besar ya, dengan banyak sekali pasukannya yang berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Fastalabu minhu ma biyadihi minal aqalim wal buldan ila tustar ya. Maka kaum muslimin pun berhasil memperluas wilayah mereka, wilayah Hurmuzan yang sebelumnya belum dikuasai oleh kaum muslimin akhirnya berhasil dikuasai oleh kaum muslimin sampai ke daerah Tustar ya, di Iran sana. Fathasana biha wa ba'athu ila Umar bidzalik. Maka kemudian Hurmuzan pun masuk ke dalam benteng, kemudian dia pun berlindung di dalam benteng tersebut sampai kemudian kaum muslimin mengirimkan berita kemenangan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini jadi catatan penting, Al-Hurmuzan berkhianat. Sebelumnya dia telah membuat perjanjian dengan Utbah bin Ghazwan, ternyata dia berkhianat. Setelah dia mendapatkan bantuan dari orang-orang Turki, dia berupaya untuk meraih wilayah yang dia kuasai dari tangan kaum muslimin. Maka kemudian di antara komandan pasukan kaum muslimin ada yang bernama Hurqus. Hurqus bin Zuhair, ya. Ketika itu Al-Hurmuzan bersembunyi di sebuah daerah yang bernama Ahwaz. Ahwaz itu daerah selatan Iran, ya. Tidak terlalu jauh dari Teluk Arab ya, atau Teluk Persia. Kalau orang Iran bilangnya itu Teluk Persia. Kalau orang Arab bilangnya Teluk Arab. Karena memang wilayah itu ada sebagiannya itu wilayah Persia, sebagiannya itu wilayah negeri-negeri Arab. Maka orang Persia nyebutnya Teluk Persia, orang Arab nyebutnya Teluk Arab ya. Nah, Ahwaz tempatnya Al-Hurmuzan berlindung ini terletak di bagian selatan, mendekati Teluk Arab atau Teluk Persia. Falamma iftataha Hurqus, ya Hurqus bin Zuhair sukal Ahwas farral Hurmuzan baina yadayhi. Ketika pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Hurqus bin Zuhair berhasil menguasai sukal Ahwas, ya, menguasai pasarnya kota Ahwas, Faro al-Hurmuzan baina yadayhi. Maka kemudian al-Hurmuzan pun melarikan diri. Faba'atha fi ithrihi Jaza' bin Muawiyah. Wadhalika an kitabi Umar bidhalik. Maka kemudian Utbah bin Al-Ghazawan, dia mengirimkan Jaza' bin Muawiyah. Jaza' bin Muawiyah untuk mengikuti jejaknya al-Hurmuzan yang melarikan diri. Wadhalika an kitabi Umar bidhalik. Yang demikian itu karena perintahnya Umar. Nah, sudah berubah sekarang ya. Utbah bin Ghazawan, ya, dia senantiasa konsultasi dengan Umar. Nah, ketika Al-Hurmuzan kabur dari kota Ahwaz, maka Umar memerintahkan untuk diikuti. Maka kemudian Utbah bin Ghazawan, ya, mengirim atau mengutus pasukan yang dipimpin oleh Jaza' bin Muawiyah. Famazalu Jaza'un yatba'uhu hatta intaha ila Roma Hurmuz. Fathasana al-Hurmuzan fi biladiha. Maka pasukannya Jaza', ya, Jaza' bin Muawiyah senantiasa mengikuti Hurmuzan sampai kemudian dia menyembunyikan diri di sebuah kota yang bernama kota Roma Hurmuz. Ya, Roma Hurmuz, ya, ini sudah masuk wilayah Iran. Ya, al-Imam, ada seorang ulama yang dikatakan beliau yang pertama kali menulis buku khusus tentang Mustalahul Hadith. Ya, al-Imam Ar-Romahurmuzi. Ya, al-Imam Ar-Romahurmuzi. Dia berasal dari Roma Hurmuz. Ini sebuah daerah yang sekarang terletak di Iran. Maka kemudian Al-Hurmuzan, ya, dia bersembunyi di kota Roma Hurmuz. Fathasana al-Hurmuzan fi biladiha. Dia pun berlindung di salah satu benteng yang ada di negeri tersebut. Wa'ajaza jaz'an, ya, tutallibuhu. Wastahwadha jaz'un ala tilkal bilad wal akalim wal aradi. Maka ketika itu Jaza', ya, Jaza' bin Muawiyah tidak mampu lagi untuk mengikuti al-Hurmuzan. Ya sudahlah. Ya, dia sudah berlindung di sebuah benteng yang sangat kokoh di negeri Roma Hurmuz, maka dia pun menghentikan pengejaran terhadap Al-Hurmuzan. Lalu apa yang dilakukan oleh Al-Jaza? Dia melakukan konsolidasi. Negeri-negeri yang tadi atau wilayah-wilayah yang tadi dia kuasai, ya, dia perkokoh kekuatannya. Fadrobal jizyah ala ahliha. Kemudian dia mulai menerapkan penarikan jizyah terhadap penduduk di sekitar Roma Hurmuz. Wa ammaru amiraha wa syaqqal anhar ila kharabiha wa mawatiha. Maka Jaza', ya, ketika dia berhasil menguasai wilayah-wilayah tersebut, dia mencoba untuk memakmurkan pertanian yang ada. Ya, dia membendung sungai, ya, untuk mengalirkan air ke tanah-tanah yang membutuhkan pengairan. Fasar fi ghayatil imarah wal jaudah. Maka wilayah-wilayah, ya, wilayah Ahwaz yang dekat dengan wilayah Roma Hurmuz ini menjadi wilayah yang sangat makmur pertaniannya. Maka kemudian Al-Hurmuzan kembali meminta perjanjian damai. Ya, setelah dia terjepit di Roma Hurmuz bersembunyi dalam benteng, akhirnya Al-Hurmuzan kembali meminta atau membuat perjanjian damai, yang mengajukan proposal perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya. Maka untuk keberapa kalinya ini, untuk ketiga kalinya, ya, atau kedua kali, ya, untuk kedua kalinya dia pun diberikan kesempatan, ya, membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walamma ra'a al-Hurmuzan di qabiladihi alaihi, ya, li mujawaratil muslimin talaba min Jaza', ya, bin Muawiyah al-musalahah. Setelah menyadari bahwa dirinya terkepung oleh kekuatan kaum muslimin, maka Al-Hurmuzan pun mengajukan proposal perdamaian kepada Jaza' bin Muawiyah. Wa kataba ila Hurqus, maka Jaza' pun mengirimkan surat kepada komandannya Hurqus. Wa kataba Hurqus ila Utbah bin Ghazawan, Kemudian Hurqus mengirimkan surat bertanya kepada Utbah bin Ghazwan. Wa kataba Utbah ila Umar fi dzalik. Maka kemudian Utbah bin Ghazwan mengirimkan surat kepada Umar untuk mengkonsultasikan perkara tersebut. Memang agak sedikit repot kalau sentralistik. Tapi kalau di puncak itu pimpinannya sangat brilian seperti Umar, itu malah efektif ya. Masya Allah ya. Jadi Umar bin Khattab, anak didiknya Rasulullah SAW. Dan beliau adalah sosok yang sangat cerdas ya. Bahkan di masa jahiliyah pun beliau sering mendapatkan tugas dari orang-orang Quraisy, dari pemuka-pemuka Quraisy. Jadi kepemimpinan beliau kepemimpinan yang efektif. Faja'al kitabu al-Umari bil musalahah ala Roma Hurmuz. Maka kemudian ya, datanglah surat dari Umar yang memerintahkan untuk menjalin atau perdamaian, membuat perdamaian dengan masyarakat di Roma Hurmuz. Wa tustur ya, wa jundu sabur wa madain akhar ya min dzalik. Jadi kota-kota yang belum dikuasai oleh kaum muslimin semuanya dipersilahkan untuk mengajukan perjanjian damai. Ya, jadi untuk sementara mereka tidak diperangi oleh kaum muslimin. Fa waqa'a as-sulhu 'ala dzalika kama amara bihi Umar radhiyallahu anhu. Maka ditegakkanlah perjanjian damai dengan mereka. Artinya mereka tidak diperangi oleh kaum muslimin, namun mereka berkewajiban untuk membayarkan jizyah kepada kaum muslimin. Ya, itu pilihan yang tepat ya. Kalau pasukan mereka lemah, mau ngapain? Mau bangkit senjata, bangkit dengan senjata mereka melawan kaum muslimin, nggak bisa. Ya, pastilah mereka akan dengan mudah dikalahkan. Pasukan Persia itu sudah lemah. Mereka mengalami kekalahan berkali-kali ya, dalam jumlah yang sangat besar. Maka langkah yang realistis yang bisa diambil oleh pemimpin kota-kota di bagian Persia tersebut adalah membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Itu lebih baik daripada mereka jadi korban, nanti terjadi peperangan, kemudian negeri mereka berhasil dikuasai, kemudian anak dan istri mereka jadi budak, kemudian laki-laki di antara mereka dibunuh. Ini tentu lebih mengenaskan. Ya, makanya ketika mereka mengajukan perjanjian damai dan bersedia untuk membayarkan jizyah, maka ini diterima oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Berarti apa? Wilayah kaum muslimin sudah semakin maju ke arah timur. Yang sebelumnya hanya di perbatasan Irak, sekarang sudah mulai memasuki wilayah Iran. Ya qadarullah wa syafa'al, saya ingin tunjukkan petanya tapi qadarullah wa syafa'al ada masalah teknis tadi, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan tampakkan ya sejauh mana progres penaklukan wilayah kaum muslimin yang sudah mulai masuk ke wilayah Iran. Baik. Nah, ini yang dari arahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dari arah mana? Dari arah barat menuju timur. Nah, sekarang kita akan bahas ternyata yang ingin untuk melakukan penaklukan itu bukan hanya pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas saja yang datang dari arah barat ya menuju arah timur. Tapi ternyata yang ingin melakukan penaklukan juga terhadap wilayah Persia ini adalah pasukan kaum muslimin yang ketika itu berada di Bahrain. Jadi Bahrain ini sebuah pulau yang terletak di Teluk Arab. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahrain ini sudah menjadi wilayah kaum muslimin. Dan ketika itu gubernurnya adalah sahabat Al-Ala bin Al-Hadrami. Al-Ala bin Al-Hadrami. Nah, ternyata begitu mendengar kabar pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini berhasil memenangkan pertempuran demi pertempuran dan wilayah kaum muslimin ya itu semakin luas, maka pasukan Bahrain pun ingin ikut serta. Cuma masalahnya apa? Mereka tidak melakukan koordinasi dengan Umar bin Khattab. Kemungkinannya wallahu taala alam karena Al-Ala bin Al-Hadrami ini beliau tidak menyadari perbedaan gaya kepimpinan di masa kekhilafahan Abu Bakar dengan kekhilafahan Umar ya. Jadi Al-Ala bin Al-Hadrami ini sudah menjadi gubernur sejak zamannya Abu Bakar, bahkan sebelum itu ya dia sudah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Bahrain. Sampai sekarang negara Bahrain masih ada loh ya, masih ada sekarang negara Bahrain, ya kerajaan Bahrain atau Daulah Bahrain masih ada sekarang. Nah, Al-Ala bin Al-Hadrami Ya itu sudah lama di sana. Ketika mendengar kabar Qadisiyah jatuh, kemudian Takrit jatuh, Mausil jatuh, bahkan sampai Al-Ahwas jatuh di wilayah kaum muslimin, berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, maka muncul keinginan yang sama. Ya, Al-Ala bin Al-Hadrami juga ingin menyertakan pasukannya dalam penaklukan Persia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari Saif, dari sejarawan Saif bin Umar, beliau mengatakan anna al-Ala bin al-Hadrami kana 'ala al-Bahrain fi ayyam Siddiq. Dahulu al-Ala bin al-Hadrami, dia sudah menjabat sebagai gubernur Bahrain sejak masanya Abu Bakar As-Siddiq. Falamma kana Umar azalahu anha wa wallaha li Qudamah ibn Maz'un. Ketika Umar naik menjadi khalifah, maka beliau pun menarik mundur Al-Ala bin Hadrami, kemudian mengangkat Qudamah bin Maz'un sebagai gubernur Bahrain. Ya, jadi biasa ya, ada pergantian ke gubernuran setelah pemimpin baru naik. Setelah Umar naik, maka digantilah Al-Ala bin Al-Hadrami dengan Qudamah bin Maz'un. Thumma 'ada Al-Ala bin Al-Hadrami ilaiha. Namun kemudian Umar pun mengembalikan posisi Al-Ala bin Al-Hadrami untuk kembali menjadi gubernur. Wa kana Al-Ala bin Al-Hadrami yubari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan ketika itu Al-Ala bin Al-Hadrami, ya, beliau bersaing-saingan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia pun ingin untuk ikut serta melakukan penaklukan. Cuma masalahnya satu aja. Apa masalahnya? Enggak konsultasi dengan pusat. Gerak sendiri. Tidak konsultasi dengan pusat, tidak konsultasi dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Falamma iftataha Sa'ad al-Qadisiyah wa azaha Kisra an darihi wa akhadha hududa ma yali Sawat. Ya, wasta'la wa ja'a bi a'zam mimma ja'a bihi al-Ala bin al-Hadrami min nahiyatil Bahrain. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, berhasil menaklukkan Al-Qadisiyah, dia memenangkan perang Qadisiyah. Kemudian dia berhasil mengusir Kisra, ya, dari kerajaannya Al-Madain. Ya, istana Al-Madain dikuasai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Kisra pun terusir sampai kemudian menjauh ke wilayah Persia atau wilayah Iran. Kemudian dia pun telah berhasil memperluas batas-batas wilayah kaum muslimin sampai ke daerah Sawat. Ya, maka Al-A'la pun ingin melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu min nahiyatil Bahrain, yaitu dengan melakukan serangan dari arah Bahrain. Bahrain itu terletak di Teluk Arab tadi. Ya, jadi dia ingin melakukan serangan tapi dari arah laut. Jadi mulai dari wilayah Iran itu, ya, Istakhr, ya, Istakhr bagian selatan Iran, nah, ini ingin dikuasai oleh Al-Ala bin Al-Hadrami. Ya. Fahab al-Ala an yaf'al fi'lan fi Faris nadhira ma fa'alahu Sa'ad fihim. Maka Al-Ala bin Al-Hadrami, dia ingin melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas terhadap orang-orang Persia. Jadi dia ingin bersaing dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka apa kemudian yang dilakukan setelah dia punya keinginan? Al-Ala bin Al-Hadrami, dan Al-Ala bin Al-Hadrami ini sahabi, ya, seorang sahabat, ya. Kita wajib untuk berhusnudzon dengan apa yang beliau inginkan. Ya, tidaklah beliau menginginkan kecuali berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil memperluas wilayah kaum muslimin, ya, maka wajar kemudian Al-A'la pun ingin melakukan hal yang sama. Yang namanya jihad, ya, adalah untuk apa? Menegakkan kalimatullah. Qala fadadaban nas ila harbihim. Maka kemudian Al-A'la bin Al-Hadrami, ya, mendorong rakyatnya untuk memerangi orang-orang Persia. Fastajaba lahu ahlu biladih. Maka kemudian ajakan dari Al-A'la bin Al-Hadrami ini dipenuhi oleh rakyatnya. Ya, mereka setuju untuk apa? Angkat senjata, berangkat, ya, untuk mengalahkan atau menyerang orang-orang Persia, Cuma itu tadi masalahnya, barakallahu fiik, ya. tidak minta izin terlebih dahulu kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan yang membuat Umar semakin marah, ya pertama dia enggak koordinasi. Tidak koordinasi dengan Umar yang ada di Madinah. Kemudian yang menjadi masalah juga barakallahu fikum, ya mereka itu dari Bahrain menuju daerah wilayah Persia itu dengan menggunakan kapal. Nah, ini dia. Ya, jaraknya lumayan itu dari Bahrain ke utara ya, menuju Persia itu, menuju daerah Iran itu lumayan. Satu hal yang perlu antum ketahui, Umar itu anti dengan ya armada atau angkatan laut. Beliau enggak suka dengan angkatan laut. Ya. Kenapa? Karena tidak stabil, ya, apalagi perahu atau kapal zaman dahulu ya, terbuat dari kayu, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak, diombang-ambingkan oleh angin yang kencang, ini membahayakan, ini berbahaya sekali. Maka Umar berpendapat, ya Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dirarun, tidak boleh memudaratkan. Ya, armada angkatan laut itu memudaratkan. Kenapa? Karena risiko. Ya, risiko tenggelam, ya, risiko kemudian terombang-ambing oleh samudra, terlalu banyak risikonya. Sehingga nanti ketika Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi gubernur di sebagian wilayah Syam, ya, kalau saya tidak salah itu Muawiyah itu berkuasa di wilayah pesisir pantai, ya, Lebanon dan sekitarnya itu wilayah Muawiyah, ya, di masa Umar. Maka sebenarnya Muawiyah itu ingin kirim pasukan angkatan laut, ingin bikin angkatan laut untuk memperluas wilayah. Karena dia kan nggak bisa ke utara ya, jadi dia berada di daerah laut ya, pesisir pantai, Lebanon dan sekitarnya. Ini wilayahnya Muawiyah. Kalau dia ingin memperluas wilayah kekuasaan kaum Muslimin, mau tidak mau dia harus nyebrang laut, ya ke Siprus, kemudian ke daerah yang sekarang jadi Turki ya, ke benua Eropa, ya. Jadi di daerah Mediterania itulah yang menjadi perluasan wilayahnya Muawiyah. Maka dia mengajukan proposal kepada Umar untuk bangun armada laut. Ditolak oleh Umar. Karena Umar memikirkan keselamatan kaum Muslimin. Ya, pasukan laut ini berbahaya. Ya, kalau ada badai, tenggelam mereka. Umar enggak setuju. Makanya armada angkatan laut itu pertama kali di kalangan kaum Muslimin terbentuk di masanya siapa? Di masanya Utsman bin Affan. Muawiyah berhasil melobi Utsman bin Affan ya untuk memberikan ACC persetujuan untuk membentuk angkatan laut. Itu di masanya Utsman bin Affan. Nah, Umar itu paling tidak suka dengan angkatan laut. Nah, Al-Ahla bin Al-Hadrami sudah tidak koordinasi dengan pusat, dia mengirimkan pasukannya dengan apa? Dengan armada laut. Ya, dengan armada laut. Maka kemudian mulailah Al-Ahla Al-Hadrami ya membagi-bagi pasukannya. Kata Al-Imam Nukatsir rahimahullahu taala, fa jazaahum ya ajzaan fa ala firqatin al-Jarud bin Mualla wa ala al-ukhra as-Sawwar bin Hammam wa ala al-ukhra ya Khulaid ibn Munzir ibn Sawa ya ibn Sawi, maaf ya Khulaid ibn Munzir ibn Sawi wa Khulaid huwa amirul jamaah. Mulailah kemudian Al-Ala bin Al-Hadrami membagi-bagi pasukan ya. Maka ada pasukan yang dipimpin oleh Al-Jarud bin Mualla. Ya, Al-Jarud bin Mualla. Kemudian ada juga pasukan yang dipimpin oleh As-Sawar atau As-Siwar bin Hammam. Kemudian pasukan yang ketiga dipimpin oleh Khulaid ibn Mundhir ibn Sawi. Dan Khulaid huwa amirul jamaah dan dia adalah komandan tertingginya. Jadi komandan pasukan yang dikirimkan oleh Al-Ala bin Al-Hadrami ini dipimpin oleh Khulaid ibn Munzir. Naam. Fahama lahum fil bahri ila Faris wa dhalika bi ghori idni Umar lahu fi dhalik. Maka kemudian Al-Ala bin Al-Hadrami pun membawa pasukannya di atas samudra ya untuk menuju negeri Persia. Jadi dia berangkat dari Bahrain dengan menggunakan perahu. Dan ini tanpa seizin Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jalan sendiri ya. Wa kana Umar yakrahu dzalika li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar ma aghzaya fil muslimin ya fihi al muslimin. Dan itu sangat tidak disukai oleh Umar karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar tidaklah keduanya memerintahkan kaum muslimin untuk berperang melalui lautan. Ya, melalui lautan. Dan ada dialog yang disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Nanti kita juga akan sampai ke sana. Ya, bahwa ketika itu Muawiyah mengusulkan kepada Umar untuk membentuk armada laut, tapi beliau mengkhawatirkan keselamatan pasukan kaum muslimin. Ya, beliau mengkhawatirkan keselamatan pasukan kaum muslimin ketika harus berlayar melewati samudra. Maka kemudian yaqadarullah wa syafa'al ala bin Hadrami tidak berkonsultasi dulu terlebih dahulu dengan pimpinannya di kota Madinah, maka dia pun mengirimkan pasukannya. Fa kharaju min indi istakhar ya fa halat faris bainahum wa baina sufunihim. Maka kemudian sampailah pasukan Al-Ala bin Hadrami ini ke negeri Persia, namun setelah mereka meninggalkan perahu-perahu mereka, maka mereka pun dihalangi untuk kembali ke perahu-perahu mereka. Jadi begini, begitu sampai di pantai Istakhar, ya, bagian selatan Iran, mereka kemudian maju. Nah, kemudian apa? Setelah mereka maju, ternyata ada pasukan Persia yang menghalangi mereka, ya, menghalangi antara mereka dengan perahu-perahu mereka. Ya, jadi apa? Dihalangi mereka untuk kembali kepada perahu-perahu mereka. Nggak bisa kembali nih. Pasukan yang dipimpin oleh Khulaid, ya, Khulaid bin Al-Mughirah, ya, Khulaid bin Mundhir, ini tidak bisa lagi kembali ke kapal-kapal yang mereka tinggalkan. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Khulaid bin Mundhir dalam keadaan terjepit, mau kembali kapal-kapalnya sudah apa? Sudah dihalangi, ya, perjalanan menuju kapal sudah dihalangi oleh orang Persia, maka mau tidak mau harus terjadi peperangan. Faqama finnas, Khulaid bin Al-Mundhir faqal. Maka Khulaid bin Al-Mundhir pun berdiri di hadapan pasukannya. Lalu dia mengatakan, ayuhan nas, innama arada haula al-qaum bisani'ihim hadha muharabatakum wa antum jitum li muharabatihim. Wahai pasukanku, sesungguhnya yang diinginkan oleh mereka dengan perbuatan mereka adalah untuk memerangi kalian. Dan memang kalian datang ke sini untuk memerangi mereka. Ya, jadi apa? Ini pucuk dicinta, ulam pun tiba, kata orang. Ya, kita memang datang ke sini untuk berperang dan mereka menghalangi kita untuk kembali ke perahu-perahu kita, ya, dan ingin memerangi kita. Fasta'inu billahi wa qatiluhum. Maka mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perangilah mereka. Fa innamal ardu was-sufunu liman ghalab. Maka wilayah ini demikian juga kapal-kapal itu adalah akan dimiliki nanti oleh orang yang menang dalam pertempuran kita. Jadi wilayah ini dan juga kapal-kapal yang tertambat, ya, di pantai-pantai, kapal-kapal kaum muslimin ini nanti akan kembali kepada tangan muslimin kalau mereka menang. Qala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun ila 'ala khashi'in. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat. Dan sesungguhnya salat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ajabuhu ila dzalika fa shallu adh-dhuhra thumma nadahum faqtatalu qitalan syadidan fi makanin minal ard yud'a Taus. Maka kemudian pasukan kaum muslimin pun, ya, mereka ajabu ila dzalik. Mereka memenuhi apa yang diperintahkan oleh Khulaid bin Al-Mundhir. Maka kemudian mereka salat zuhur, kemudian mereka pun bangkit dan terjadi pertempuran qitalan syadidan fi makanin minal ard. Ya, terjadi pertempuran yang demikian dahsyat, ya, di suatu tempat yang bernama Taus. Ya. Qala thumma amara Khulaid al-muslimin fatarajjalu wa qatalu wa sabaru. Maka kemudian Khulaid pun memerintahkan kaum muslimin, ya, untuk menyerbu, kemudian memerangi dan bersabar. Thumma dhafiru wa qatalu Faris maqtalatan lam yuqtal qablaha mithlaha. Kemudian ternyata Allah berikan kemenangan kepada mereka. Pasukan Khulaid bin Al-Mundhir berhasil memerangi orang-orang Persia dengan peperangan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Thumma kharaju yuridu al-Basrah. ya faghariqat bihim sufunuhum, maka ketika berhasil memenangkan pertempuran dan kaum muslimin ingin kembali ke kapal-kapal mereka, ternyata kapal-kapal mereka telah ditenggelamkan oleh orang-orang Persia. Jadi menang mereka dalam pertempuran tersebut. Tapi selama pertempuran berlangsung, orang-orang Persia telah melakukan siasat mereka menenggelamkan kapal-kapal kaum muslimin. Ya. Falam yajidu ila ruju'i fil bahri sabila. Maka mereka tidak bisa kembali melalui kapal-kapal mereka. Semua kapal-kapal mereka sudah ditenggelamkan oleh orang-orang Persia. Maka apa yang terjadi setelah itu? Walaupun mereka sudah berhasil kembali ke pesisir pantai, ya tidak ada gunanya karena kapal mereka sudah habis ditenggelamkan. Lalu orang-orang Persia pun kembali menggalang kekuatan. Ini pasukannya, ya Khulaid bin Al-Mundhir, ya tidak bisa meninggalkan, ya tempat pertempuran dan kembali ke negeri mereka, nggak bisa. Kapal-kapalnya sudah dihancurkan. Ya, maka kemudian fawajadu syahraq fi ahli istikhar qad akhadhu 'alal muslimina bituruq, ya fa askaru wamtana'u minal adu. Maka ternyata ada pasukan yang dipimpin oleh panglima Persia yang bernama Syahraq, ya, yang berasal dari penduduk istikhar. Dia telah mengumpulkan pasukan dari istikhar, qad akhadhu 'alal muslimina bituruq. Kemudian mereka berupaya untuk menutupi jalan-jalan bagi kaum muslimin. Jadi melakukan pengepungan terhadap kaum muslimin. Ya, fa askaru wamtana'u minal adu. Maka mereka pun membuat kemah-kemah, ya, markas-markas pertahanan dan berupaya mempertahankan diri dari musuh. Inilah yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Jadi justru jadi bumerang mereka. Enggak bisa kembali ke Bahrain karena apa? Kapal-kapal mereka sudah dihancurkan, maka mereka pun terkepung di pesisir pantai. Ya, sementara dari berbagai arah, ya pasukan Persia muncul, ya, yang dipimpin oleh Syahraq. Lalu apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Walamma balagha Umar, ya, ma sana al-Ala bin Hadrami, ishtadda ghadabuhu alaih. Maka setelah sampai kepada Umar apa yang dilakukan oleh al-Ala bin Al-Hadrami, ya, maka marahlah Umar dengan kemarahan yang luar biasa. Qala wa ba'atha ilaihi fa azalahu wa tawa'aduhu. Maka kemudian Al-Ala bin Hadrami, ya, ini tampaknya Al-Ala bin Hadrami tidak ikut berperang, ya. Dia hanya mengirimkan Khulaid bin Al-Mundhir saja. Adapun beliau tetap berada di Bahrain. Maka kemudian dikirimkanlah utusan menuju Al-Ala bin Al-Hadrami, kemudian Al-Ala bin Hadrami pun diturunkan dari jabatannya dan diancam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa amarahu bi athqalil asya' alaihi wa abghadal wujuh ilaihi. Dan Umar sangat marah kepada Al-Ala bin Al-Hadrami. Ya, wajar ya, Umar menginginkan segalanya itu sentralistik. Tapi Al-Ala mungkin dia ya, perbedaan ijtihad di antara para sahabat. Ya, Umar ingin sentralistik, sementara Al-Ala bin Al-Hadrami kemungkinannya mengira bahwa sistem yang berlaku masih sama dengan yang diberlakukan di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Faqala ilhaq bi Sa'd ibn Abi Waqqas, ya fi man qablak, fa kharaja bi man ma'hu nahwa Sa'd mudhafan ilaih. Maka kemudian Umar mengatakan ilhaq, ya. Hendaknya engkau itu bergabung bersama pasukannya Sa'd bin Abi Waqqas. Ya, keluarlah bersama Sa'd bin Abi Waqqas, ikuti dia. Jangan kemudian bikin pasukan sendiri. Jangan melakukan serangan sendiri yang terpisah dari komando Sa'd bin Abi Waqqas. Ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kataba Umar ila Utbah bin Ghazwan. Maka kemudian Umar pun mengirimkan surat kepada Utbah bin Ghazwan. Innal Ala bin Al-Hadrami kharaja bi syai'in fa aqta'ahum ahlu Faris. Ya, wa asani. Kemudian dia memerintahkan Utbah bin Al-Ghazwan. Kata dia, ya, wahai Utbah, dalam suratnya Umar mengatakan kepada Utbah, wahai Utbah, sesungguhnya Al-Ala bin Hadrami dia telah keluar dengan pasukannya, kemudian ya, pasukan tersebut telah diblokir oleh pasukan Persia. Wa asani, dan Al-Ala telah berbuat durhaka kepadaku. Ya. wa adunnuhu lam yuridillahu bidzalik fa khashitu alaihim an la yunsaru wa an yughlabu wa yunshabu. Maka aku khawatir, wahai Utbah, kalau kamu tidak segera memberikan pertolongan kepada pasukannya ala-ala Bid al-Hadrami yang terjebak, ya, maka mereka akan dikalahkan, mereka akan mereka tidak akan diberikan pertolongan. Wa yunshabu, maka bisa jadi juga mereka kemudian dijadikan budak, ditawan. Fandub ilaihim annas, ya, watmumhum ilaika min kibali an yahtaju an yujtahu, ya. Maka kemudian kirimkanlah pasukanmu, wahai Utbah bin Ghazwan, dan bantulah pasukan mereka sebelum mereka dihabisi oleh orang-orang Persia. Ya, jadi Al-Ala bin Hadrami ini pasukannya justru menambah problematika kaum muslimin. Ya, Utbah bin Ghazwan terpaksa diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk segera menyelamatkan pasukannya Al-Ala bin Al-Hadrami. Fadanaba Utbah al-Muslimin wa akhbarahum bi kitabi Umar ilahi fidalik. Maka kemudian Utbah pun menyampaikan hal ini kepada pasukannya. Dia sampaikan apa yang ditulis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fantadaba jama'atun minal umara al-abtal. Maka seruan tersebut langsung disambut oleh para pejuang, ya, oleh para jagoan-jagoan al-abtal, ya, para komandan-komandan, para jagoan-jagoan perang di antara kaum muslimin. Di antaranya adalah Hashim bin Abi Waqqas, kemudian Asim bin Amr, kemudian Arfajah bin Harthamah, kemudian Hudzaifah bin Muhsin, kemudian Al-Ahnaf bin Qais wa ghairuhum, dan yang selainnya. Ya, dan ketika itu mereka berhasil mengumpulkan fi itsnai asyara alfan, 12.000 pasukan, dan ketika itu seluruh pasukan tersebut dipimpin oleh sosok yang bernama Abu Sabrah bin Abi Ruhmin. Abu Sabrah bin Abi Ruhmin. Jadi ketika disampaikan suratnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tadi, ya, pasukan kaum muslimin pun segera berkumpul untuk memberikan bantuan, ya. Kemudian apa yang terjadi, ya? Fa kharaju 'alal bighal, ya. Baik. Qala fa kharaju 'alal bighal, ya, yajnubuna al-khail sira'an. Ya. Fasaru 'ala sahil la yalqauna ahadan hatta intahu ila mawdi'il waq'ah allati kanat bainal muslimin min ashabil 'ala wa bain ahli Faris bil makani al-musamma bi Tawus. Maka segera berangkatlah 12.000 pasukan dengan kuda-kuda mereka yang berlari kencang. Mereka terus berjalan, mereka terus bergerak, tidak mendapati sepanjang perjalanan itu ada pasukan Persia sama sekali. Sampai kemudian mereka ke suatu tempat yang bernama Tawus, di mana pasukan kaum muslimin, pasukannya Al-Ala bin Al-Hadrami, telah dijebak oleh pasukannya, ya, pasukannya Persia, ya. Jadi sampai mereka di tempat terjebaknya pasukannya Al-Ala bin Al-Hadrami yang dipimpin oleh Khulaid bin Al-Mundhir. Wa ila Khulaid bin Al-Mundhir wa man ma'ahu minal muslimin mahsurun. Ketika itu pasukannya Khulaid bin Al-Mundhir dan orang-orang yang bersamanya ketika itu dalam keadaan terkepung. Qata hatu bihim al-adu min kulli janib. Ketika itu pasukan Khulaid bin Mundhir telah dikepung oleh musuh-musuh mereka dari segala arah. Wa qad tada'at alaihim tilkal umam min kulli wajhin. Mereka telah siap untuk melakukan penyerangan kepada pasukan kaum muslimin dari segala sisi. Faqad takamalat amdadul musyrikin wa lam yabqa illal qital. Semua pasukan kaum musyrikin telah bersiap-siap untuk menghabisi pasukannya Khulaid bin Al-Mundhir, tinggal menunggu waktu untuk berperang. Ya. Lantas apa yang terjadi, barakallahu fikum? Ya. Apakah pasukan yang dikirimkan oleh Utbah bin Ghazwan berhasil menyelamatkan pasukan kaum muslimin yang sedang terkepung, ya, di Tawus? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita untuk membahas bagaimana kepahlawanan kaum muslimin di masa para khulafaur rasyidin dalam menaklukkan wilayah-wilayah untuk meninggikan kalimatullah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada satu pertanyaan yang masuk. Iya. Ustaz izin bertanya. Bagaimanakah caranya untuk bisa menjauhi sifat suzon dan mendekati sifat husnuzan ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, bagaimana caranya agar kita memiliki sifat husnuzan? Ya, yang pertama, kita hendaknya mengetahui bahwa suudzon adalah perkara yang dilarang dalam agama kita. Ya, ijtanibu katsiran minadzan, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka-prasangka, ya. Karena di sebagian prasangka tersebut terdapat dosa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi prasangka buruk kepada saudara kita. Baik, kemudian hendaknya ya, kita menyikapi saudara kita sebagaimana kita ingin disikapi. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia tidak suka orang-orang berprasangka buruk terhadap dirinya, maka janganlah pula dia berprasangka buruk kepada saudaranya. Ya. Dan kemudian yang ketiga, ya, hendaknya dia yakin, ya, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pelindungan kepada dia. Ya, kalau selama dia berpegang teguh dengan ketakwaan, dia berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa untuk memudaratkan dirinya. Kalau dia yakin dengan apa? Keyakinan seperti ini, ya insya Allah dia akan memperlakukan saudaranya dengan baik, ya, tidak kemudian merasa bahwa saudaranya itu akan menimbulkan bahaya kepada dirinya. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini jawaban yang bisa kami sampaikan. Itu aja, ya, kita mudah-mudahan berjumpa lagi, ya, di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kemudahan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.